السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات ونهدها لرحمة الله سبحانه وتعالى. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 193. Muka surat 193. Kita masuk surah baru, dia kata surah Al-Qasas Makkiyah. Surah Al-Qasas Makkiyah. Al-Qasas maksud dia kisah-kisah. Qasah tu jamak dia qasas. Kalau qasah maksud dia satu cerita. Kalau Al-Qasas, qasas maksud dia cerita-cerita. Dalam surah yang kita nak baca ni, dia akan sebut dekat kita beberapa cerita Nabi-Nabi dan umat-umat dulu. Dan surah ini juga disebut oleh sebahagian daripada ulama tafsir sebagai surah Musa. Surah Musa. Kerana banyaknya cerita Sayyidina, cerita Nabi Musa alaihi salam di dalam surah ini. Sehingga kan di kalangan ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, golong ulama mufassirin, mereka mengatakan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam ni hampir lengkap dalam surah ini. Jadi dia akan cerita dekat kita apa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam daripada hari dia beranak, apa jadi dekat dia, sampailah kepada kesudahan cerita ni. Cuba kita baca tengok apa dia nak berita. Dia kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Itu tiga huruf potong. Dia kata Allahu a'lam dengan kehendaknya. Tuhan aja tahu apa dia. Ini banyak kali dah kita dah sebut Yasin ke Alif Lam Mim ke Alif Lam Ra ke Sad ke apa ke semua. Ini adalah huruf-huruf potong yang Allahu a'lam. Tuhan aja tahu apa maksud yang Tuhan bubuh huruf-huruf potong ni menjadi pembuka kepada sesuatu surah. Firman Allah, tilka ayatul kitabil mubin. Ini segala ayat. Itu ayat kitab Quran yang nyata. Dia kata ni, ayat-ayat Quran yang kita duk baca ni adalah ayat-ayat Allah yang mubin, yang terang nyata. Yang menzahir akan yang hak daripada yang batin. Baca Quran, kita tahu betul hak mana, hak tak betul hak mana. Hak halal yang mana, yang haram yang mana. Kita tahu yang baik mana, yang tak baik yang mana. Quran ini satu kitab yang mubin, yang terang, dan dia memberi penjelasan di antara hak dan batil. Adil dengan zalim, jahat dengan baik dan sebagainya. Firman Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaq liqaumi yu'minu. Kami baca kisah atas engkau wahai Muhammad daripada khabaran Musa dan juga Fir'aun, yakni negeri Mesir itu, dengan sebenar. Dia kata dalam surah ni mula kami nak cerita dekat hang wahai Muhammad. Cerita apa? Cerita pasal Musa, pasal Nabi Musa. Nabi Muhammad mana nak tahu tuan-tuan? Kalau Allah tak bagi tahu dekat dia menerusi Quran, Nabi Muhammad tak tahu. Tak tahu kata dulu ada Nabi Adam, dulu ada Nabi Nuh. Tak tahu cerita kata Nabi Adam ni Allah jadikan dia daripada turab, kemudian daripada tanah, kemudian Allah letakkan dia dalam syurga. Tak tahu cerita kata Nabi Adam duduk dalam syurga, duduk tengok segala-gala benda ada sepasang-sepasang, sedangkan dia duduk seorang. Tak tahu cerita kata Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk dia. Tak tahu semua cerita-cerita ni. Tak tahu kata Allah larang Adam dengan isteri dia Hawa daripada mendekati satu pokok. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampir duduk dekat. Jangan hampir dua-dua pi dekat ke pokok ni. Hampir pi dekat, hampir jadi orang yang zalim. Nabi Muhammad tak tahu cerita ni. Kalau Nabi Muhammad tak tahu, kita lagi tak tahu. Tapi Allah cerita semua benda ni. Cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan wahyu yang Tuhan buat turun ni, Nabi Muhammad tahu. Dan kita hari ni pun tahu. Kita tahu kata lepas pada Nabi Adam ada pula satu Nabi. Nama dia Nuh. Kita tahu pula cerita yang kata Nabi Nuh ni dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 1,000 tahun berdakwah. Orang tak mau ikut dia. Segelintir. Kecil aja. Minoriti aja kumpulannya ikut dia. Bahkan sebahagian besar bukan takat tak ikut. Duduk cari pasal dengan dia. Kita tak tahu cerita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan satu bala menimpa orang yang tak mau ikut Nabi Nuh. Allah buat mai bala banjir besar. Dan Nabi Nuh disuruh buat kapal. Semua ni Allah cerita dalam Quran. Allah cerita dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cerita balik mai dekat kita. Semua benda ni adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Maka malam ni dalam surah Al-Qasas, dia mulakan dengan cerita apa? Cerita Nabi Musa. Dan cerita musuh dia, iaitu Fir'aun. La'natullah alaih. Iaitu bagi kaum yang beriman. Tujuan dia supaya Nabi Muhammad cerita pula. Kisah Musa, kisah Fir'aun ni kepada kita yang beriman. Cerita balik mai dekat kita. Kerana mereka itu, yakni orang yang beriman itu adalah yang ambil manfaat. Quran ni dia ambil yang tiba. Oh, kesimpulan paling besar daripada cerita-cerita Quran ni apa dia? Kesimpulan paling besar. Kesimpulan dia ialah siapa pun kalau sekiranya dia bantah Allah, dia bantah Rasul, dia akan dibinasakan. Itu kesimpulan paling besar. Bacalah kisah Nabi Adam ke, bacalah kisah Nabi Nuh ke, bacalah kisah Nabi Musa ke, bacalah kisah Nabi Muhammad ke. Siapa pun yang bantah Allah, bantah Nabi, musnah. Dunia dah musnah dah, akhirat dalam azab selama-lama. Itu kesimpulan paling besar kepada kisah-kisah anbiya ni. Begitu dia kata. Maka orang yang mukmin dia kata, depa ambil manfaat, ambil i'tibar. Insaf dan yakin mereka itu. Orang yang beriman bila dengar kisah ni insaf. Berasa beringat selalu, berjaga-jaga jangan sampai kita pi jadi perangai macam mana perangai umat Nabi Allah Lut, umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Saleh yang bantah ni. Apa jadi ke depa? Ambil keinsafan dan ambil yang hibah dia kata. Binasa orang yang tiada ikut Rasul dia kata. Itu kesimpulan paling besar. Siapa pun bantah Nabi, binasa dia kata. Dan selamat serta aman orang yang ikutnya. Siapa ikut Nabi, selamat. Dia lagu tu. Firman Allah, inna fir'auna ala fil ardi. Bahawasanya Fir'aun itu ala, maksudnya apa? Meninggi diri pada bumi Mesir itu. Tuhan cuba tengok tuan-tuan. Dia straight to the point. Kita baru duk baca ayat 4, ayat 3. Baru duk baca ayat 3, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah. Ayat 4. Allah dah bagi tahu dah. Dia nak cerita ni cerita Nabi Musa, dia nak cerita ni cerita Firaun. Baru masuk ayat yang keempat, terus Tuhan abang, inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya yang kata Firaun ni dia ni ala. Suka nak meninggi diri di atas bumi Mesir ni. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dan menjadikan ia akan ahlinya, yakni akan penduduk negerinya, penduduk negeri Mesir itu berpuak-puak. Fir'aun adalah pengasas kepada sistem apa dia panggil? Apatid ke apa dia panggil? Sistem membeza-bezakan. Dia discriminate. Dia mendiskriminasikan manusia. Oh, hang Bani Israel. Oh, hang Qibti. Oh, Bani Israel ni geng Nabi Musa. Geng Fir'aun ni daripada bangsa Qibti. So, apabila Fir'aun memerintah negeri, Qibti diberi keistimewaan. Pasal apa? Pasal Qibti bangsa dia. Dia bersifat asabiyah. Dia bersifat kebangsaan. Dia kira bangsa. Dia tak kira orang betul, dia tak kira orang salah. Dia kira bangsa dia salah pun betul. Maka sifat Fir'aun ini disebut oleh Allah dalam Quran, wa ja'ala ahlaha syi'an. dia menjadikan penduduk negeri dia itu berpuak-puak. Dia membeza-bezakan antara Bani Israel dengan Qibti. Golongan Bani Israel, kalau hang keturunan Bani Israel, hang pandai, cerdik, bijak macam mana sekalipun, hang kena jadi kuli kepada orang Qibti. Itu dasar pemerintahan Fir'aun pada masa itu. Baik. Dia kata, yakni Fir'aun kerah ahli Mesir, yakni Bani Israel, suruh perbuat kerjaan yang bermacam-macam. Dia kerah, dia paksa Bani Israel ni suruh buat kerja yang bermacam-macam. Kerja yang teruk-teruk, kerja yang nampak macam koman, kerja yang tak ada kedudukan, tak dipandang tinggi, kerja tu semua Bani Israel kena buat. Bangsa dia, Kibuti, buat kerja elok-elok ya. Ini dasar pemerintahan Fir'aun. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Lebih teruk lagi apa dia? Dia kata menda'if dan menghina Fir'aun akan satu puak daripada mereka itu, iaitu puak Bani Israel. Disembelihnya ia akan anak laki-laki Bani Israel. Oh, ini melampau. Takkan hang diskriminasi, membeza-bezakan dari segi bagi peluang kerja dan sebagainya. Beza takat tu pun dah teruk dah. Tapi boleh dengar juga lagi. Dah sampai satu tahap apa dia? Bani Israel ni dia tak mau tengok. Kalau beranak main anak laki-laki pun orang. Itu Fir'aun buat pada masa tu. Dan menghidup. Maksudnya biar bagi hidup akan anak perempuan mereka hidup. Bagi anak-anak perempuan aja hidup. Dia kata. Tiada disembelih anak-anak perempuan itu. Kerana kata setengah kahana, rupanya ada pasal. Pasal dia apa? Dia kata pasal kahana daripada perkataan kahin. Kahin, kap alif hanun. Ha simpui. Kap alif hanun. Kahin maksudnya ahli nujum. Ahli nujum. Fir'aun ni kita dah baca dah cerita dia. Dia ni minat dia apa dia? Minat dia ahli nujum, minat dia ahli seher. Orang-orang ni semua kira dapat keistimewaan dalam pemerintahan dia. Dalam masa yang terdekat ni, di kalangan Bani Israel ni akan beranak mai satu anak jantan. Dia kata, ada ia menjadi penyebab kepada menghilang kerajaan. Dia kata, budak ni, dia beranak mai esok ni, dia ni punca tuanku jatuh daripada takhta pemerintahan. Oh, dengar yang tu, tak boleh lah. Siapa pun tuan-tuan, bila duduk pada satu kedudukan yang ada kuasa, tak mau turun. Siapa pun. Pasal apa? Pasal hubur riasah ni suka kepada jawatan ni ujian besar kepada manusia. Ujian besar. Tak usah kata jadi menteri. Tak usah kata jadi apa pangkat besar, besar gaji besar. Bagi jadi pengurusi kelang padi cukup dah. Oh. Tak mau lepas jawatan tu. Tak mau lepas. Bukan berapa duit pun dapat. Tapi jawatan tu. Satu prestige. Satu privilege. Bagi dia satu... Dia jadi lembu cucuk kembung. Maka duduk pada jawatan itu, itu ujian. Ujian. Diturunkan daripada jawatan itu, manusia menganggap sebagai penghinaan. Manusia punya anggap. Aku duduk jadi apa, di lama dan tahu-tahu mereka berturun, mereka buah orang lain. Oh, dia jadi lembu. Dia hangat, dia berasap, terbit asap kot telinga ni. Tak mau turun. Pasal apa? Pasal tempat tu, satu privilege bagi dia. Hang nak berturun aku daripada kelang padi pun aku marah. Nak suruh aku turun daripada takhta. Dia kata. Tengok apa jadi. Innahu kana minal mufsidin. Bahawasanya Fir'aun itu ada ia daripada orang yang berbuat fasid. Buat kerosakan di dalam bumi Mesir. Iaitu dengan bunuh kanak-kanak yang tiada berdosa. Seramai 70 ribu orang. Kata riwayatnya, dia dah bunuh dah 70 ribu orang. Ni. Dia dengar nasihat daripada tukang nujum dia. Tok-tok nujum dia, tukang-tukang tilik dia. Dia terus jalankan perintah. Kemudian baru main second opinion. Dia kata pendapat kedua pula. Satu orang main jumpa Fir'aun ni, dia kata, tuanku, kalau semua anak jantan kita bunuh, esok-esok ni siapa nak jadi kuli kita? Pasal kuli daripada Bani Israel. Kalau semua orang laki-laki Bani Israel semua pakat-pakat bunuh, esok siapa nak jadi kuli kita? Siapa nak jadi ini semua ni? Siapa nak buat kerja angkut sampah? Siapa ni siapa? Dia kata. Fir'aun dengar-dengar. Okey juga. Dia kata. Betul juga. Oh, kita ubah, dia kata. Ubah apa? Selang setahun. Tahun ni kita bunuh, tahun depan kita bagi hidup budak lelaki. Tahun berikutnya kita bunuh, tahun lagi sekali kita bagi hidup. Maka antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, sepupu dia, beranak selang tahun. Beranak berturut-turut tahun. Jadi Nabi Harun AS beranak pada tahun tak kena bunuh. Nabi Musa beranak tahun kena bunuh. Ini ceritanya begitu. Baik, cuba kita baca. Dia kata. Ha? Maka diriwayatkan kata Firaun dah bunuh 70 ribu orang budak lelaki. Dan mendakwa ketuhanan bagi dirinya. Firaun ni dia dah sampai satu tahap. Dia dah jadi tak tahu nak abang dah macam mana. Dia kata dia Tuhan. Takat tadi ini pun dengar dah dahsyat dah. Sampai satu tahap ni sampai tak ada siapa berani buka mulut tegur dia lawan dia. Dia dah rasa dia ni super power. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Akulah sebenar-benar Tuhan hamba yang maha. Dia jadi lagu tu. Apa yang jadi dekat Namrud, jadi kepada Fir'aun. Namrud zaman Nabi Ibrahim dulu. Fir'aun zaman Nabi Musa. Apa yang jadi dekat Namrud, mendakwa diri Tuhan, berlaku kepada Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, apabila Fir'aun mendakwa dia Tuhan. Begitu. Baik, firman Allah. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi. Tapi kami, yakni Allah kehendaki. Tuhan kata, tapi sebaliknya Tuhan mau macam mana? Bahawa kami kurnia atas segala mereka, atas Bani Israel yang dijadikan mereka itu dha'if, hina, hamba, kuli pada bumi Mesir itu mulia pula. Hak macam Firaun mau tu, Tuhan mau lebih. Fir'aun mau Bani Israel ni jadi hina di Mesir. Nah, Tuhan kata apa? Tuhan kata aku mau Bani Israel mulia di Mesir. Ha, ni nak lawan. Fir'aun kata dia Tuhan. Dia sebagai Tuhan, dia mau Bani Israel hina. Tapi Allah, Tuhan Rabbul Alamin kata apa? Allah kata aku mau Bani Israel ni mulia. Tengok siapa punya mau boleh berjaya. Firman dia, wa naja'alahum a'immah. Dan kami, Tuhan kata, kami nak jadikan mereka itu, Bani Israel itu, ikutan pada agama bagi segala manusia. Tuhan kata, bukan setakat kami nak muliakan Bani Israel. Bahkan kami nak lantik daripada kalangan Bani Israel jadi Nabi. Yang kemudiannya, manusia ikut Nabi daripada kalangan Bani Israel ini. Yang ni, kemudian daripada mereka ikut perintah Fir'aun itu. Lah ni, hampa duk bawah pemerintahan Fir'aun. Turun Fir'aun ni esok, hampa akan diperintah oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu keturunan Bani Israel yang hampa duk hina selama ni. Macam tu. Firman Allah, وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dan kami jadikan mereka itu waris. Yang ni kami jadikan Bani Israel, keturunan Nabi Musa ni, waris. Pesaka kerajaan Fir'aun ini. Tuhan kata, aku mau macam tu. Tengok, Fir'aun punya mau kau boleh berjaya, aku punya mau kau boleh berjaya, Tuhan kata. Yakni, kemudian daripada karamnya Fir'aun serta kaum dia. Firman Allah, wanumakkina, tu tuan-tuan, bukan wanumakkinu. Itu betul bagi. Wanumakkina lahum fil ardi. Dan kami, yakni Allah, beri perintah bagi mereka itu, bagi Bani Israel itu, pada bumi Mesir dan juga bumi Syam. Tuhan kata, kami akan pastikan Bani Israel memerintah Mesir dan juga Syam. Syam, Syria lah. Daripada Mesir pergi sampai ke Syria. No. Tuhan kata, aku akan pastikan Bani Israel yang memerintah dua negeri ini. Perbuat apa yang mereka kehendak. Tuhan kata, aku akan bagi kuasa penuh kepada Bani Israel pada masa itu. Tuhan kata. Firman Allah, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami perlihat akan Fir'aun dan Haman. Haman ni perdana menteri dia. Fir'aun raja, perdana menteri dia nama Haman. Kami perlihat akan Fir'aun dan Haman dan tentera keduanya. Daripada mereka itu, yakni daripada Bani Israel yang dhaif yang hina itu, barang yang ada mereka itu, Fir'aun takut hilang kerajaan daripada kanak-kanak laki-laki itu. Dengan dihilang kerajaannya, bahkan dengan nyawa Fir'aun sekali akan hilang. Dikaram di laut dengan tentera-tenteranya sekali di hadapan mata Bani Israel semua. Itu dia. Tuhan kata, hak hampa takut sangat tu, aku nak bagi jadi. Tuhan kata. Hampa takut akan lahir satu budak laki-laki daripada kalangan Bani Israel, kemudian akan menguasai kerajaan Mesir. Hak tu hampa takut. Tuhan kata dalam ayat ni apa? Hak hampa takut tu aku nak bagi jadi. Yang hampa takut benda tu jadi tu, benda tu Tuhan kata aku akan pastikan jadi. Bukan setakat aku akan pastikan budak jantan daripada Bani Israel ni memerintah hampa. Bukan setakat tu aja. Hampa tu dengan Fir'aun hampa, dengan tentera hampa. Aku akan karamkan dalam laut. Tuan-tuan dengar ni ayat Quran ni. Berapa punya cengengnya Tuhan. Cengeng. Tuhan marah ni. Pasal apa? Yang marah sangat ni pasal apa? Pasal Fir'aun kata dia Tuhan. Ini sudah lebih. Dia kata. Ini dah melampau-lampau. Sampai mengaku kata Tuhan ni. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Hampa takut tu aku nanti bagi jadi. Aku akan pastikan benda tu jadi. Bukan takat benda tu jadi. Fir'aun tu aku akan pastikan dia mati dalam laut. Tuhan kata macam tu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awhayna ila ummi Musa. Ha, ni dia nak start cerita apa? Cerita kelahiran Nabi Musa. Ha, tadi flashback. Apa tu tadi tu cerita kemudian. Cerita beranak mai dulu. Lepas tu baru cerita besar lawan dengan Fir'aun. No. Dalam Quran, Tuhan dia guna teknik ni. Dia guna teknik ni. Teknik apa? Cerita hak ujung dulu. Habang dulu. Lepas tu baru patah balik cerita hak awal. Itu sebablah ni. Orang ada buat-buat filem, duk tayang apa semua. Dia pada ambil teknik ni lah. Teknik Allah guna dalam Quran. Dia start tunjuk tu. Tu hak tu cerita hak ujung tu. Dia tunjuk dulu. Saat lagi flashback balik gambar hitam putih. Abang ni 30 tahun dulu macam ni jadi. Rupanya teknik tu Tuhan guna dalam perang. Habang dulu kisah Fir'aun apa sampai nak karam dalam laut, cerita dulu. Patah balik mai apa dia? Wa awhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan ilham kepada ibu Musa. Tuhan kata kami bagi satu ilham kepada mak Nabi Musa. Nama mak dia Yohanes bin Hanis bin Lawa bin Yaqub. Itu nama mak dia, Yohanes, mak Nabi Musa. An ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu min al mursalin. Bahawa menyusu olehmu akan dia. Bila beranak mai Nabi Musa, Tuhan bagi tahu dekat mak Nabi Musa. Hang bagi anak hang ni menyusu. Maka apabila engkau takut atasnya, maka lontar olehmu akan dia, yakni akan Nabi Musa, pada dalam sungai ini. Takutlah, pasal anak dia ni lahir. Dalam kitab tafsir dia cerita panjang lagi. Dia cerita kata, mak Nabi Musa ni, waktu dia mengandungkan Nabi Musa, orang tak tahu kata dia mengandung. Allah sembunyikan kandungan dia tu. Jadi orang tak tahu kata dia mengandung. Pasal apa? Kalau tahu kata dia mengandung, Fir'aun akan pastikan ada mata-mata dia tunggu di rumah. Ada mata-mata dia tunggu. Pasal apa? Pasal beranak dia nak tengok laki-laki ke perempuan. Kalau laki-laki, bunuh. Terus semelih kerat tunggu. Tapi mengandungnya mak Nabi Musa ni, orang tak tahu. Orang duk ingat dia tak mengandung. Walhal dia tengah mengandung. Dan dia mengandungkan Nabi Musa. Tuhan bagi tahu pula kat dia, esok kalau hang dah beranak keluar main ni, anak hang ni laki-laki, hang bagi menyusu kat dia. Jangan duk takut apa, bagi menyusu. Kalau lepas pada tu, hati tak tenteram, berasa takut bila-bila masa orang boleh main di rumah, boleh samun ambil anak, boleh semula. Kalau takut juga, Tuhan kata, peranyut anak hang dalam sungai ni. Tuhan suruh lah benda ni. Dan jangan engkau takut, dan jangan engkau duka cita. Tuhan kata, ikut apa yang aku suruh. Jangan duk berasa was-was, bimbang dan sebagainya. Aku suruh peranyut dalam sungai, hang peranyut. Jangan duk ingat takut sat lagi apa, lemah dalam sungai. Jangan, tak mah. Aku suruh buat lagu tu, buat lagu tu. Jangan duk takut, Tuhan kata. Lagi, kami kembali akan dia kepada engkau. Tuhan beritahu dah dekat mak Nabi Musa ni. Hang peranyut dia pun, anak ni akan balik ke hang balik. Tuan-tuan, cuba tengok Tuhan. Dia kata lagi. Daripada Tuhan. Tak boleh. Kalau dengan Nabi pun, kita tak boleh berasa kita lebih pandai daripada Nabi. Kita tak boleh rasa kata hak kita ingat ni lebih baik daripada hak Nabi ingat. Ini kepula dengan Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dekat mak Nabi Musa, kalau bimbang juga, peranyut dia dalam sungai. Tuhan kata apa? Aku janji satu, anak ni akan balik dekat hang balik satu hari nanti. Begitu. Dan jadi akan dia rasul daripada jumlah segala rasul yang dahulu-dahulu. Tuhan kata bukan setakat dia akan balik, mai dekat hang balik. Anak hang ni nak jadi nabi esok ni. Maka kata Wahab, tak kala bunting Yohanes dengan Musa, tiada siapa, ni dia beritahu dah, tiada siapa-siapa ketahui. Dia kata, bila bunting, bila mengandung mak Nabi Musa ni, siapa pun tak tahu. Malam beranaknya itu, sampai malam dia beranak tu orang tak tahu. Dah tak tahu kata dia mengandung, nak tahu kata dia beranak apa. Allah lindung, Allah bagi orang tak nampak kandungan tu. Sampailah malam Nabi Musa diperanakkan, melainkan Maryam, sedaranya sahaja yang tahu. Maryam, sedara kepada Yohanes, adik dia aja tahu, kata kak dia mengandung. Lepas tu, diwahi Allah kepadanya, engkau beri menyusulah akan dia. Dan jika takut, maka bolehlah lontar dia di dalam sungai ini. Apapun, beranak mai, bagi susu dulu. Kalau duk bahasa cemeh takut juga, pi peranyut dia dalam sungai Nil. Dan jangan takut, kami akan beri balik kepada engkau. Tuhan kata, anak ni akan balik ke hang. Maka pergilah. Maka pergilah beli ia satu peti kecil pada tukang kayu. Ini dia cerita detail lah. Jadi, mereka pun pakat-pakat tu salah duk simpan dia dalam rumah ni. Saat lagi mereka ni duk main buat inspection. Cek rumah satu-satu. Dapat kat mereka sekejap lagi, habislah. Mereka semelih anak ni, kesian kat budak ni satu. Aku, mata aku tak boleh tengok orang semelih anak aku. Jadi mak dia kata, lah macam ni lah. Oleh kerana ilham dah main serubat lagu tu, kita buat lagu tu lah. Dia cari satu peti kayu. Ditanya padanya, kata hendak simpan anak. Pih abang betul kat tukang kayu tu. Ni ambil peti ni, tukang kayu kata ni nak buat apa peti ni? Suruh buat macam ni, ni pasal apa? Nak peranyut anak. Pih abang, tak sah lah abang benda tu kan. Bukan boleh percaya ke orang ni. Dengar bercakap depan kita elok, belakang cerita lain pula duk main. Percaya, yang kata percaya. Abang hendak simpan anak. Saya kata. Maka tak kala dibawa balik, pergilah Najjar, yakni tukang kayu itu, hendak berkhabar kepada wakilnya supaya disembelih kanak-kanak itu. Maka tiada boleh bercakap. Dia wakil, dia bagi tahu dekat wakil sembelih kanak-kanak, maka tiada boleh bercakap. Bila dia pi ni, dia pi jumpa mata-mata ni, nak abang nak cakap tak boleh pula dah. Ni hak tukang kayu tadi ni, bila depa mai tempah satu kayu dekat dia, dia tanya kayu ni hangpa nak buat apa. Depa kata kayu ni nak buah anak, nak peranyut dalam sungai. Dia tak senang duduk dan nak pi repot, nak pi repot. Bila dia ni ambil ya peti kayu balik, dia terus bingkai pi rumah macam-macam ni, nak abang nak abang kata cepat ni, depa nak peranyut dah anak jantan ni, saya ikut terlepas. Nak abang tak boleh, Tuhan tak bagi dia bercakap. Maka tiada boleh bercakap, dibalun akan dia dan dihambat keluar. Pula dah ni cerita ni, tak ada lah hadis ni, dia main riwayat mana wallah. Dia pi dekat mata-mata tu, pi duk nak abang tak boleh. Nu nak abang rahsia orang nak peranyut anak jantan tu, pi duk dia ni kata ni apa ni, nak marahlah kawan tengah tidur kan tengah apa main duk pang lagi ya. Bagi dia kata, maka dibalun akan dia dan dihambat keluar. Bagi bagi kayu tiga tengah dua atas belakang, dia kata hampir tak ada pasal meduk kacau orang, dia kata hambat tukang kayu ni habis. Maka ia pun boleh bercakap pula, bila balik rumah bercakap boleh. Cerita kononnya macam tu. Enggak hak tadi nak abang tak boleh. Tuan-tuan, tapi satu benda kita nak beritahu apa. Tuan-tuan baca ayat cerita tentang kisah Bal'am. Bal'am bin Ba'ura. Kan Bal'am orang kanan Nabi Musa, mustajab doa, angkat tangan minta Allah bagi apa yang dia minta, mustajab doa. Bal'am bin Ba'ura kemudiannya diperdaya musuh Nabi Musa, mai jumpa dia, dia menawarkan kebendaan dekat dia, dia minta dia satu benda, am tolong doa minta Tuhan binasakan Nabi Musa. Dia terkejut. Dia orang kanan Nabi Musa. Geng ni mai bagi tawaran dekat dia, tawaran kebendaan, suruh dia doa bagi binasa Nabi Musa. Tak mungkin dia boleh buat benda ni. Tapi tawaran tu mengelabui mata dia. Bal'an terima. Bila nak jadi perang antara Nabi Musa dengan ni, Bani Kanaan, nama musuh yang nak pergi beli Bal'am ni, Bani Kanaan. Bila dah pi ke medan pertempuran lah, Nabi Musa dah ada balik sana, Bal'am dah ada dengan Bani Kanaan. Dah ada ni. Dia pun angkat tangan pasal itu. Orang suruh dia buat lagu tu, maka dia dibayar. Angkat tangan, nak sebut, Ya Allah binasakan Musa tu, tak boleh sebut. Dia sebut, Ya Allah binasakan Bani Kanaan. Dia sebut, geng, nak bayar duit kat dia. Kena balon, kena halau. Hei, mereka kata, kami bukan suruh hang doa, suruh kami lingkuh. Kami suruh hang doa supaya Musa lingkuh. Bal'am hangguh. Dia hangguh. Tapi bila sebut, Allah suruh malaikat tuis lidah dia. Dia nak sebut, Ya Allah binasakan Musa. Nak sebut yang tu. Bila sebut, Ya Allah binasakan Bani Kanaan. Dia rumah ikut tu. Yang ada dalam riwayat. Turun ayat dalam Quran yang kata, Masaluhu kamasalil kalb. Umpama Bal'am ini seperti mana anjing. Tuhan kata dalam Quran dekat Bal'am ni, Masaluhu umpama dia ni kamasalil kalb. Macam anjing. Hidup terjulung lidah. Bila dia try nak sebut tiga kali, nak sebut Allah binasakan Nabi Musa, tiga kali dia sebut, tiga kali twist lidah dia, dia sebut Bani Kanaan. Tiga kali nak sebut Allah binasakan Nabi Musa, tiga kali dia sebut, tiga kali twist lidah dia, dia sebut Bani Kanaan. Tiga kali dia sebut, Allah perintahkan malaikat rentak lidah dia keluar terampang atas perut, tak boleh masuk ke lidah. Itu kesudahan hidup Bal'am bin Ba'ura. Jadi kalau kita tengok balik kepada kisah ni, dia nak lebih ke orang tu juga. Syekh tukang kayu ni, bila pi dekat mata-mata Fir'aun ni, dia nak pi habang. Pi nak cakap tak boleh, kena balun, kena halau semua. Balik pi ke rumah, maka ia pun boleh bercakap pula. Balik sembang rabung elok. Dia jadi lagu tu. Maka pergi pula, bila boleh sembang, pi balik. Punya jahat busuk perut sampai macam tu. Balik boleh bercakap elok. Dia kata boleh pula. Pegang motor cunggih pergi balik. Nak pergi repot juga. Maka pergi pula ya. Tiada boleh bercakap ya. Sampai dah ada tak boleh pula. Jadi lagu tu. Nampak macam katun dia lagu tu. Maka dipukul dan dihambat kau kena dua kali dah kena. Kena belasah dengan depan ni. Dua kali dah dihambat keluar. Maka ia, yakni tukang kayu tu, azam putih dalam hati dia. Jika boleh bercakap, maka tiada tunjuk atasnya, bahkan hendak sertanya di mana ada. Bila dah dua kali pergi nak bercakap tak boleh, orang balon di belakang, orang halau dia, dia balik main di rumah, tak boleh bercakap juga. Tadi balik boleh bercakap, balik kali kedua tak boleh bercakap. Dia azam dalam hati dia. Dia kata, kalaulah aku boleh bercakap balik, aku nak jadi orang kuat Nabi Musa. Aku nak jadi orang kuat ni, budak yang lahir main ni. Dia ni mesti satu orang yang luar biasa, satu orang hebat. Pasal aku nak pergi report pasal dia, aku tak boleh bercakap. Dia percaya gitu. Kalaulah Allah bagi aku boleh bercakap balik, dia kata, aku ni, dia kata, satu, aku tak akan tunjuk lah. Dia ni nak report ni, aku tak mau buat lah. Serta, hendak sertanya di mana ada. Aku nak turut ni, budak ni. Dia ni mesti budak yang istimewa. Aku nak ikut dia ke mana pun. Maka dikembali Allah akan lidahnya. Baru boleh bercakap balik. Itu ceritanya. Maka beriman ia dengan Musa. Tak lama selepas tu Nabi Musa membesar, sampailah peringkat dia dilantik menjadi Nabi. Tukang kayu ni jadi orang kuat. Itu ceritanya. Iaitu mukmin ahli Fir'aun, dia ni menjadi orang kuat kepada orang-orang mukmin di kalangan orang-orang penyokong kepada Fir'aun ni. Dia kata, maka ditaruh Musa di dalam peti ni. Sambung balik cerita tadi. Maka ditaruh Musa di dalam peti dan hanyut dia di dalam sungai ni. Sambung cerita tadi ni. Bila peti sampai di rumah, mak dia pun ambil dia bubuh dalam peti itu, peranyut dalam sungai ni. Dan adalah bagi Fir'aun itu seorang anak perempuan. Ni pula ada satu cerita lain pula. Fir'aun ni menikah dengan bini dia nama Asia. Dapat anak seorang aja. Anak seorang tu pula anak perempuan. Tiada yang lain. Tak ada anak dah. Anak seorang aja. Tubuhnya penuh dengan penyakit sopak. Ni yang kata Fir'aun ni pula. Ada pula satu cerita aku tepi. Apa dia? Dia menikah sekian lama. Anak ada seorang aja, anak perempuan. Sudahlah anak ada seorang. Kena pula penyakit sopak satu badan. Yang setengah kasih kepadanya, dia ni cukup sayanglah dekat anak ni. Cukup sayang dekat anak ni, tapi anak ni apa nak buat? Dia kena penyakit sopak, tak mau nak baik. Maka tiap-tiap hari, tiga perkara hajat disempurnakan bagi anaknya itu. Piduk bayang hajat ni, sehari tiga kali. Nak minta bagi anak sihat. Baik daripada penyakit sopak. Maka dipanggil segala bomoh-bomoh ni. Maka kata, tiada akan baik sopak itu. Panggillah ahli seher, tok bomoh, apa hadu ada ramai pandai ni. Semua main-main-main tengok. Dia kata, tuanku, yang ni nampak tak ada harapan. Dia bunuh orang kau ni. Hang kata tak ada harapan. Dia kata, dah tu hang jadi bomoh kepala otak apa? Dia kata, kena. Kena. Jadi lagu tu, jadi perungui marah ke orang lagu tu. Ha? Maka kata, tiada akan baik sopak ini. Melainkan, ada pula satu bomoh yang main pula. Dia kata, apa? Ada satu aja ubat nak bagi baik sopak ni. Dia kata, apa dia? Ayak liung. Satu benda yang serupa manusia. Yang akan main daripada pihak laut. Ada pula satu tok bomoh pergi kata lagu tu. Dia kata, ubat kepada penyakit sopak anak tuanku ni, satu aja dia kata. Daripada arah sungai, arah laut ni, akan main satu benda. Benda ni macam manusia, dia kata. Ambil benda ni, ayak liuk dia tu buat ubat. Baik, dia kata sopak ni. Dia habang dekat Firaun macam tu. Pada bulan dan hari dan pada jam sekian, dia kata. Iaitu ketika waktu naik matahari. Ambil ayak liuk tu, lumuk pada sopaknya, akan baiklah dia. Bagi pula masa, dia kata, budak tu akan mai pada hari sekian, time dia sekian, apa semua, matahari naik lagu-lagu-lagu, beritahu. Pi tunggu, dia kata akan mai satu manusia, dia kata ambil manusia tu, ayak liuk dia, sapu di badan anak hang. Baik. Tok Momo ni kata lagu tu. Maka tak kala sampai bulan, hari dan jam itu, maka berimpunlah Fir'aun dan isterinya Asiyah dan anaknya dan segala hamba sahayanya di tepi sungai Nil. Pakat pergi berimpun tunggu dengan bunga mangga, dengan kompang, dengan apa. Tak ada lah yang tu saya tambah. Tak ada. Pakat pergi berimpun tunggu tepi sungai ni. Pasal apa tuan-tuan? Percaya. Percaya. Lagu orang kita lah. Lagu Fir'aun ni lagu kita lah. Allah mak. Percaya. Kan, kita lah pun serupa apa-apa. Pergi tanya, Zat. Ni, tolong tengok, Zat. Lagu mana cerita. Kontu abang lah lagu ni. Dia kata, hang buat lagu ni, lagu ni, lagu ni. Pergi buat. Pasal apa? Percaya. Percaya ni, tu tak dapat kata apa. Dia kata, ni, saya nak tanya ni pasal apa anak saya umur dah main 12, dah gigi tak mau tumbuh. Kan? Tu umur ni kata, petua dia satu lah. Tapi dengar nak tergelak lah. Tapi yang ni lah satu petua. Apa dia? Kalau nampak rebau balang, waktu rebau balang tu kencing berak, hang renyih kat dia. Dia kata, gigi yang ditumbuh. Tak masuk akal. Tapi oleh kerana petua ni, petua tu umur ni duk usia jenguk rebau balang tu datang mana, angkat ekor dia, dia puluh kecil. Punyalah teruk. Yang kata manusia ni. Ha, tuan-tuan, lagi pelik pada tubuh dah. Yang kata petua ni, lagi pelik pada tubuh dah. Orang percaya, saya kata apa kata? Dia buat. Pasti dia percaya. Dia buat. Fir'aun ni, Tok Omar ni main kata lagu tu. Ha, tapi Tok Omar ni kata, tak lagi nak jadi betul ya. Betul pasal apa? Kebetulan benda ni nak jadi betul. Tuan-tuan, kita dah tahu dah cerita ni semua. Jin ni apa cerita? Kita baca dalam tafsir surah Al-Jin. Maklumat apa-apa di Loh Mahfuz ni, jin ni dia curi dengar. Apa yang dia dengar tu, dia akan sampaikan kepada kahin, kepada Tok Nujum, kepada tok-tok nujum yang duk berubah orang duk apa semua ni. Jin ni akan main bisik kat dia, habang lagu ni, lagu ni, lagu ni. Daripada 10 benda hak dia ramal ni, ada 1-2 betul. Betul itu pasal apa? Pasal hasil daripada jin yang curi dengar di Loh Mahfuz. Itu cerita di dalam surah Al-Jin. Jadi bomo ni tak tahu cerita dia dapat ke mana, tapi dia kata macam tu. Fir'aun pi berimpun tunggu tepi sungai Nil. Duduk di situ ramai-ramai. Dia kata, duduk mandi. Tiba-tiba lihat satu peti hanyut tersangkut di pokok kayu. Duduk tak duduk main sungguh. Yang kata peti tadi ni. Hanyut-hanyut-hanyut sangkut di satu pokok kayu dekat sungai. Maka kata Fir'aun, ambil bawa mari. Dia tengok-tengok, dia kata, pi ambil peti tu. Maka bersegeralah budak-budak raja dengan perahu, pi ambil dan bawa ke depan Fir'aun. Mereka pun kayu-kayu perahu, ambil peti itu, buat main depan Fir'aun. Maka antara mereka itu hendak buka, sampailah Asiyah. Masa sampai peti kayu duk buka tu, isteri Firaun Asiah ni pun main join sama nak tengok apa benda. Sampailah Asiah di situ, maka buka peti itu, maka tiba-tiba seorang budak laki-laki duk isap ibu tangan dia. Buka-buka tengok satu budak kecil, budak jantan, duk isap ibu jari dia. Maka dimasuk Allah akan kasih pada hati Asiah. Pada masa tu Allah campakkan rasa sayang dalam hati Asiah bini Firaun ni. Dan kasih akan dia Firaun. Firaun ni pun bila tengok budak tu dia mengusik hati dia. Bila tengok tu, oh segaklah, comelah budak ni. Firaun pun kata lagu tu. Dan datang anak perempuan Firaun. Anak perempuan pun main tangtu. Firaun kata betul dah, ni lah budak yang Tok Bomo sebut ni. Maka sapu ambil ayat liuk yang meleleh, lalu lumuk ke badannya. Maka dia pun tak buang masa, ambil ayat liuk yang duduk meleleh keluar di pipi Nabi Musa yang hanyut ni, ambil lumuk di badan anak dia. Maka ia pun baik. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sopak kulit jadi sopak ni, dia macam luruh jadi elok kulit dia. Jadi lagu tu. Seketika itu juga dengan izin Allah, dia kata baik seketika itu juga, maka diambil peluk cium kepada dadanya. Bila dah jadi lagu tu, dia kata budak ni budak spesial. Ambil dukung, peluk, cium dan sebagainya. Maka kata segala orang-orang jahat kaum Fir'aun. Ni hak jahat tu ada keliling ni. Bila tengok-tengok, lepas ni cerita nak pergi ke mana pula. Kata. Duk kata budak jantan nak kena bunuh. Ni main budak jantan, dia buat peluk, cium pula. Ni hak jahat-jahat ni. Maka kata geng-geng jahat keliling ni, hai Tuan Raja, hamba apa zon budak yang Tuan Raja takut daripada kalangan Bani Israel itu, maka Fir'aun hendak bunuh. Dia kata, Tuanku jangan lupa Tuanku. Anak laki-laki daripada kalangan Bani Israel, Tuanku jangan lepas Tuanku. Tuanku kena bunuh. Patik rasa macam tu lah. Ini pendapat patik pancian yang hina. Kan? Mujur dia tak kata, ini pendapat patik pecacai yang hina. Dia kata, kan? Dia kata lagu tu. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka pungut akan dia oleh budak-budak Fir'aun hantar ke hadapannya. Depa pun bila dengar-dengar macam tu, ambil kutiannya bawa pi persembah di depan Fir'aun terus. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, supaya jadi ia bagi mereka itu seteru dan duka cita dengan dikaram laki-laki mereka itu dalam laut, dan ambil barang-barang mai, dan diwaris akan rumah-rumah dan kebun-kebun dan dusun mereka itu. Depa ni pun ambil bawa pi depan Firaun, depan Firaun tu terang-terang depa kata, "Tuanku, jaga baik-baik tuanku." Macam patik pececeh hina kata tadi, "Jaga baik-baik tuanku." Takut-takut budak ni yang menjadi punca, dia ni aduan, dia jadi musuh kita, wahazanan, dan dia nak jadi punca kepada duka cita kita esok ni. "Tuanku, jangan buang masa tuanku, bunuh budak ni." Ni geng hadu ada keliling ni dibagi pandangan macam ni pula dekat Firaun. Firman Allah, inna Firaun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in, bahwasanya Firaun dan perdana menteri dia Haman dan tentera kedua-dua itu adalah mereka itu darhaka sekalian dengan membunuh kanak-kanak sebab semata-mata kerana nak mencari Musa itu. Tuhan kata apa, kalau depa bunuh Nabi Musa hak kecil ni, depa ni dah buat satu benda yang cukup silap dalam hidup depa. Dia kata, maka dibinasa Allah akan mereka itu atas tangan Musa juga. Dan macam yang Tuhan janji, akhirnya betul Nabi Musa ni lah yang membinasakan depa. Kalau depa bunuh Nabi Musa masa tu pun, kebinasaan dekat depa main masa tu juga. Kalau depa tak bunuh pun, budak tu menjadi punca musnah depa esok ni. Kalau depa bunuh, depa lagi teruk. Mereka buat satu silap yang besar. Pasal apa? Lala tu juga Allah akan binasakan mereka. Tapi macam yang dikehendaki Allah, mereka tak bunuh dia. Simpan dia. Dia membesar dalam istana Fir'aun. Akhirnya dia jadi macam yang Allah nak. Dia jadi punca kepada kejatuhan Fir'aun laknatullah alaih. Firman Allah, waqalati mara'atu Fir'aun qurratu ainin liya walaka la taqtulun. Dan kata Asiyah, isteri Fir'aun, ketika Fir'aun hendak bunuh budak tu, kata Asiyah, ini cahaya mata bagi aku dan bagi engkau juga. Tuhan dah campak, dah sayang dalam hati ni. Keliling tu penasihat semua kata, "Tuanku, jangan tuanku, takut budak ni hak kita duk cari selama ni. Takut dia jadi punca tuanku jatuh esok. Asyah Tuhan dah campak dalam hati dia satu rasa kasih. Dia mai kata apa? Dia kata, abang, ini cahaya mata saya. Bahkan ini akan menjadi cahaya mata abang juga. Dia kata, budak ni kita kena jaga dia. Dia kata, dan cahaya mata bagi aku dan bagi engkau juga. Kamu jangan bunuh akan dia, akan ini budak. Dia kata, saya tak setuju kalau abang bunuh budak ni. Dalam tafsir, dia cerita panjang lagi. Asyah bagi logik dia dekat Fir'aun. Dia kata, abang, kalau kita bela dia, kita bagi makan kat dia, kita yang asuh, kita yang didik dia, takkan dia nak lawan kita, abang. Logik. Fir'aun pun dengar-dengar, yang ni pun boleh pakai. Dia kata, yang pancik pececai tadi pun dengar. Kalau jadi sungguh pun karut juga. Jadi Fir'aun dalam keadaan susah. Asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Harap bahawa manfaat dia. Harap-harap Musa ni bawa manfaat akan kita. Asyah kata. Atau kita ambil perbuat anak pelihara. Dia kata, ambil belah ya abang. Budak ni kita kena ambil belah. Maka ditahqiq, dibenarkan oleh Allah akan hajatnya dengan dibahagiakan akan dia. Dan binasa Fir'aun. Oh betul. Depa ambil. Nabi Musa bela bagi kebahagiaan dekat dia dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi punca kepada binasa Fir'aun. Maka minta Asyah. Hebah ia daripada Fir'aun. Dia minta. Asyah ni minta dekat Fir'aun. Bagi mai kat saya budak ni. Maka dihebahkan dia oleh Fir'aun kepada Asyah. Fir'aun pun buat keputusan. Okeylah. Anak laki-laki hak lain, kita tetap juga bunuh. Hak ni seorang aku bagi pengecualian. Hak seorang ni lah yang menjadi punca jatuh dia. Sampailah orang kata, Musa anak Fir'aun. Punya sayangnya Fir'aun dengan isteri dia Asyah dekat Musa ni, sampai satu negeri ni, kata Musa ni anak Fir'aun. Punya sayangnya Fir'aun dekat dia. Dan kata Fir'aun, aku tiada hajat padanya. Tapi Fir'aun ni, sombong tu duk ada lagi dalam hati. Sayang, bukan tak sayang. Orang nampak dia sayang budak tu. Tapi depan orang dia kata apa? Aku tiada hajat padanya. Aku tak kebolok budak ni. Dia duk kata lagu tu. Padahal sayang. Tapi depan orang tak jatuh dia ni. Aku tak mau budak ni. Dia kata, aku tak berhajat kepada dia. Maka dikata kepada Asyah, nama akan dia. Fir'aun kata dekat bini dia, hanglah bagi nama kat budak ni. Maka ditaruh nama Musa. Asyah lah bagi nama. Dia kata, abang, buh nama Musa. Musa tu pun nama Tuhan pilih. Asyah tolong sebut saja. Buh nama dia Musa. Sebab didapat celah ayam dan celah kayu. Dia ada asyik usui nama tu. Jumpa dia ni apa, duk hanyut dalam ayam sungai, tangkut celah kayu. Dari segi lurah Qibti, dari segi bahasa orang Qibti, Mu maksud dia ayam. Sa maksud dia kayu. Musa maksudnya anak buluh betung. Kan? Dia maksud dia betul. Pasal apa? Pasal jumpa dalam buluh betung. Maka panggil dia anak buluh betung. Yang ni pun Musa ni jumpa tak mana? Jumpa duk hanyut dalam ayam sangkut celah kayu. Musa, dia kata, sangkut dua benda ni. Itu bahasa orang Qibti, dia kata. Wa hum la yash'urun. Dan mereka itu tiada ketahui mereka itu, kesudahan mereka itu. Serta Musa. Dan mereka pun tak tahu. Betul-betul apa nak jadi. Apabila mereka ni ambil Nabi Musa bela buat anak dan sebagainya, mereka pun tak tahu apa nak jadi. Nah, wallahualam. Lepas ini kita sambung. Wa asbaha fu'adu ummi Musa fariqa. Ini dia main satu lagi cerita. Dan jadilah hati mak Nabi Musa ni kosong. Kosong daripada ingat lain. Lepas ni dia nak cerita balik. Dia flashback balik sikit pula dah. Dia pipi dia gostan. Dia pipi dia gostan macam tu. Tadi dah cerita dah hanyut dah. Jumpa ke Fir'aun dengan apa dah semua. Sampai pi lekat nama celah pokok ni. Musa. Dia kata. Ni flashback balik. Dia kata, wa asbaha fu'adu ummi Musa farighan. Dia kata, apabila mak Nabi Musa tu, masa nak lepas Nabi Musa dalam ayak nak hanyut tu, masa nak lepas tu, fu'ad, fu'ad ni maksud dia hati. Hati dia ni fariran. Bahasa Allah kata hancur luluh. Hancur luluh, jadi kosong dalam dalam dada ni, tak ada hati dah. Hancur luruh, luruh, luluh habis semua. Anak ni. anak ni punya duk jaga 9 bulan mengandung apa semua, beranak mesegak comel bukan main. Tiba-tiba kena takut kok-kok sat dia orang mai, orang ambil anak dia depan mata dia, orang bubuh pisau di sini, takut yang tu mai pula satu ilham daripada Allah suruh buat ni, dia dia terpaksa buat. Waktu dia ambil Nabi Musa boh dalam peti tu, waktu nak peranyut tu, Tuhan cerita dalam Quran, Tuhan kata wa asbaha fuadu ummi Musa fazir farigan, masa dia nak lepas tu hati dia ni ancuk luluh. Hancur luluh duk tengok tu. Anak duk hanyut pi tu. Dia kata, in kadat latubdi bihi laula rabatna ala qalbiha latakuna minal mu'minin. Tuhan kata, kalau tak sebab kami rabat, kami tambat, kami ikat hati dia bagi kuat, dia menjadi kayak. Jadi macam orang histeria. Tuhan kata, kalau tak kerana kami pi bagi kuat hati dia, ditambat hati dia, bagi jadi tabah, bagi jadi kuat, habis dia. Habis dia boleh terjun dalam sungai, dia boleh pi sekali dengan anak dia, dia boleh jadi macam-macam. Kalau jadi macam tu, drama ni dah jadi cerita lain. Takut-takut dia tak jumpa Nabi Musa, dia pergi jumpa mak Nabi Musa pula, dulu mak ayat liang kan tu tak dia buat kan, pasal bukan Nabi. Tapi tak jadi lagu tu. Pasal apa? Pasal Allah dah buat satu jalan, itu takdir Allah. Maka takdir Allah tu yang akan jadi. Ada cerita di sini. Kemudian dia cerita macam mana hanyut, masa hanyut tu suruh pula Maryam tadi, suruh ikut. Masa peti tu duk hanyut tu ikut kat tepi sungai ni. Mak dia kata, hampir ikut. Ikut dia ni, duk lari kat tepi sungai, duk tengok peti tu, duk lari. Dapat dekat geng Fir'aun. Dia kata habis. Ni yang akan datang gezet sikit. Dia kata habis. Dia kata boleh dekat Fir'aun. Dia duk ingat nak boleh ke orang lain. Boleh dekat Fir'aun. Daripada jauh dia duk tengok. Habis dah. Depa ambil peti tu. Depa buka peti. Tata tengok-tengok. Depa duk ambil air liang, duk lumuk. Dia duk tengok. Kemudian depa ambil peluk cium. Dia merasa sedar hati sikit. Masa tu hampir-hampir Maryam ni pun nak menjerit juga. Pasti takut tengok dapat ke geng Fir'aun ni. Lepas tu dia menjalankan lagi kerja spying dia ni, kerja pengintipan dia ni. Dia pergi lagi, pergi sampai dekat-dekat dia. Allah takdirkan pula Nabi Musa ni, bila dah dapat, dia tak mau minum susu siapa pun. Buat mediumek tak mau, elektrogen tak mau, buat mai apa-apa pun tak mau. Buat mai lah siapa pun nak susu badan, siapa pun dia tak mau. Berapa hari dia tak minum apa. Rupanya Allah plan benda tu. Celah masuk pidu kau buat tanya dalam istana ni apa semua dia awak pasal apa. Dia kata kalau hampa mau, dia kata aku boleh tunjuk dekat hampa satu perempuan. Dia ni orang jenis badan wangi. Dia kata mak Nabi Musa ni pun bukan kata koman-koman orang. Badan wangi, susu dia pun harum. Dia kata tentu budak ni mau minum susu dia. Dia pun ni dah tengok dia dah suspect satu macam. Orang putih kata suspicious. Tengok ini apa ni? Apa nak jadi? Kita tengok bulan depan. Kan? Dia berhenti tu sang tu. Apa nak jadi tu? Dalam tu dia padu. Tengok dia atas bawah. Yang ni siapa pula ni? Main dua cakap pandai. Ada soalan dia tanya dia 2-3. Tengok apa dia punya jawab. Apa dia nak kata. Kan? Tapi yang pastinya happy ending. Dia punya ending cerita ni cantik. Kira Nabi Musa selamat. Kira lagu tu je. Tapi nak jadi macam mana? Allah cerita dalam Quran. Ini tafsir benda. Ini tafsir Quran. Allah cerita dalam Quran benda ni. Apa nak jadi. Tuan-tuan tengok. Allah yang kata Tuhan kita ni. Dia tak payah buat. Ni macam-macam ni semua dia tak payah buat. Memadai Allah hantar malaikat Jibril. Jaga ya. Cukup. Tak payah ni tukang kayu pidu semua, tak payah nak panyut dalam sungai, tak payah nak bagi Nabi Musa tak minum susu apa hari. Semua pun tak payah. Tuhan boleh buat benda ni shortcut. Ringkas saja apa. Beranak main Nabi Musa, Jibril main duduk tepi duduk. Tak jadi apa tuan-tuan. Allah tak buat macam tu. Allah bagi jadi cerita ni. Demikian Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sama. Kalau Allah boleh bawa Nabi Muhammad daripada Mekah, Isra' dan Mi'raj, pergi sampai ke langit ketujuh. Dan balik main, bagi satu kenderaan saja dekat Nabi, kenderaan nama Burak. Pasal apa masa Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Allah tak hantar mai borak tu? La ilaha illallah. Tuhan boleh buat, tuan-tuan. Borak ni bukan kata sekong. Dia boleh hantar mai 6 ekor sekali bawa Nabi pergi. Hijrah Mekah ke Madinah tu tak payah keluar waktu, tak payah pergi duduk menyorok dalam gua, tak payah, tak payah. Ini semua Tuhan boleh potong benda ni semua, bagi cerita jadi ringkas. Borak mai, Nabi naik zub duduk ada di Madinah. Cukup. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah suruh Nabi fikir, rancang macam mana kita nak hijrah ni. Pakat dengan Sayyidina Abu Bakar. Habang pun last minute baru habang. Keluar 2 orang. Pesan pula dekat 1 orang duk belah kambing. Suruh pergi jijak-jijak kawasan Nabi lalu tu. Bagi hilang tapak kaki Nabi. Menyorok pula dalam dalam gua. Kepala mereka dengan dengan tanah padang pasir ni. Dua ada sama arah. Sebab Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kalaulah buat, kata mereka tunduk tengok kaki mereka, mereka nampak kita, ya Rasulullah, habislah kita. Nabi kata apa kat Abu Bakar? Tak, dia kata, han jangan ingat kita dua dalam gua ni. Nabi kata, Allah ada dengan kita. Jangan bimbang. Hijrah ditakdirkan berlaku dalam keadaan, orang Allah kata cukup dramatik. Cukup dramatik. Maksud, ui, penuh dengan unsur suspen, dengan susah payah, titik peluh, pengorbanan. Allah boleh potong semua ni. Tak payah, tak payah, tak payah. Aku buat cara mudah ya, Muhammad. Ang duduk, makan elok-elok di rumah, aku hantar borak main. Habis. Maka tiap-tiap kali sambut satu Muharram, tak ada ceramah. Ceramah apa? Senang lagu tu, tak ada. Ceramah panjang tu, tak ada. Lagu main-main duduk. Kira-kira dulu hari ni lah yang Nabi pergi Madinah tu, lagu tu lah. Dan dia kata, lain cerita tak ada Ustaz. Cerita apa? Dia kata lagu main-main pergi tu ya. Saya cuma boleh cerita borak tu macam mana. Tu lah boleh cerita. Dia kata lain tak ada cerita apa. Allah dia tak buat lagu tu. Dia buat bagi jadi ini semua. Pasal apa? Ni nak bagi kita ni ambil 1,000 pengajaran daripada hijrah Nabi tu. 1,000 pengajaran. Macam mana Nabi otak dia bergeliga, merancangkan strategi. Macam mana dari segi kerahsiaan. Rahsia tu Nabi pegang. Dekat Umar pun Nabi tak abang. Dekat Osman pun Nabi tak abang. Dekat Ali pun Nabi tak abang. Nabi tutup semua benda ni. Abu Bakar pun last minute dah baru Nabi abang. Allah perintahkan aku keluar dengan hang besok. Kerahsiaan. Macam mana kita diajak simpan rahsia. Banyak lah kalau nak aku semutkan macam tu. Banyak. Ah, inilah ceritanya. Kita baca tafsir Quran ni, ke situ kita nak pergi. Bukan hikayat cerita tu yang kita nak dengar. Tapi pengajaran di sebalik apa yang diceritakan dalam Quran ni, kita nak ambil yang ni. Nah, mudah-mudahan Allah panjang umur kita, bagi kelapangan masa. Bulan depan kita tengok apa sambungannya. Nah, wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Mas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.